salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih salat, tepatnya tata cara salat dari kitab Kaifiyatus Salatin Nabi karya Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Sa'ad ibn Syaim Al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada faraq 139. Syaim Nubas rahimahullah ta'ala di tempat yang lain mengatakan, dianjurkan juga setelah salat subuh dan maghrib untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali tambahan dari zikir-zikir yang disyariatkan yang telah disebutkan, yang dilakukan dan dibaca setelah subuh dan maghrib. Ja'a fi dzalika iddatu ahadits, terdapat sejumlah hadis tentang hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah sekian perkataan Syekh Ibnu Baz. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah, waktu terdapat setelah selesai salat subuh, asar dan maghrib, terdapat anjuran untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali sebelum berdiri dan berbicara. Ja'a fi fadliha, tentang keutamaannya terdapat beberapa riwayat dari 6 sahabat Nabi. Min hadi antaranya adalah sebagai berikut. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala, siapa yang mengucapkan di dubur salat subuh dalam keadaan dia masih melipat kakinya, masih seperti posisi tasahud akhir sebelum berbicara, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka Allah catat untuknya 10 kebaikan, Allah hapus darinya 10 kejelekan, Allah tinggikan 10 derajat. Dan adalah di hari itu sepanjang hari dia fi hirzin, terjaga dari segala keburukan dan terjaga dari setan, dan tidak sepatutnya ada dosa yang menimpanya di hari itu kecuali menyekutukan Allah. Disini diatkan dari Tirmidzi, redaksinya Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib sahih. Dan jika diatkan dari Nasai di Amalul Yawmi wa Lailah, dan Nasai dalam sunannya dengan tambahan biadihil khair, dan ada tambahan fadilah, setiap kalimat yang dia ucapkan senilai memerdekakan budak yang beriman. Kemudian dari Amr ibn Syabib As-Sabai radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali ala ithril maghribi, setelah salat maghrib, maka Allah akan kirimkan untuknya makhluk yang bersenjata, mungkin malaikat, yang akan menjaganya dari setan sampai pagi. Dan Allah catat untuknya 10 kebaikan yang menyebabkan, yang mujibat menyebabkan ampunan Allah, atau menyebabkan atau mengharuskan untuk masuk surga. Dan Allah hapus darinya 10 kejelekan yang membinasakan. Maka natsalahu bi'adli, dan bacaan 10 kali tersebut setara dengan memerdekakan 10 budak yang beriman. Cita tanggaki diatkan oleh Nasai dalam Sunan Kubra dan dalam kitab Li'amal Yawm wa Lailah. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Al-Musalihah artinya sekelompok orang yang menjaga daerah perbatasan. Disebut Musalihah karena mereka memiliki senjata yang digunakan untuk mengusir musuh. Al-Mubiqat artinya Al-Muhlikat, yang membinasakan. Kemudian dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengatakan ketika pagi tiba, La ilaha illallah wa ta'ala syarika lalul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka Allah catat untuknya 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejelekan, Allah tinggikan 10 derajat. Dan itu wa kunna, dan kalimat-kalimat tersebut setara dengan memerdekakan 4 orang budak. Dan dia dijaga sampai sore tiba. Dan siapa yang mengucapkannya setelah selesai sholat maghrib, ya, jika dia telah selesai sholat maghrib di akhir sholat, semisal itu, maka ganjarannya semisal itu sampai pagi tiba. Dalam berat yang lain, dan kalimat-kalimat itu setara 10 budak. Dalam riwayat yang lain, kalimat tersebut akan menjadi senjata yang melindunginya dari awal siang sampai akhir siang. Dan dia tidaklah beramal dengan satu di hari itu, satu amal yang bisa mengalahkan amal mengucapkan kalimat ini. Dan jika dia ucapkan ketika sore hari, maka ganjarannya semisal itu. Diatkan Imam Ahmad. Kemudian dari Abdurrahman bin Ghanam dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan ketika yang sarifu, selesai dari salat subuh, yang nama lainnya salat al-ghada, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka akan diberi dengan sebab kalimat ini 7 hal. Yang pertama, Allah catat untuknya dengan sebab 10 kali ucapan ini, Allah catat 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejelekan, Allah tinggikan 10 derajat. Dan kalimat tersebut setara dengan 10 nyawa, yaitu 10 budak yang dimerdekakan. Dia akan dijaga dari setan dan dilindungi dari kejadian-kejadian yang jelek. Dan tidaklah menimpanya pada hari itu dosa kecuali menyekutukan Allah. Dan siapa yang mengucapkannya ketika dia selesai salat maghrib, akan diberi semacam itu lailatahu di malam, selama malam harinya. Dalam riwayat yang lain, ketika siapa yang mengucapkannya ketika selesai salat asar, maka dia akan diberi semacam itu di malam harinya. Maka ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan maghrib, dan ada yang mengatakan subuh. Ya, sehingga tadi disampaikan, disimpulkan, ini dibaca setelah subuh, asar, dan maghrib. Kemudian dari Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan sebelum dia yansarif, sebelum dia meninggalkan tempat sholat, dalam keadaan masih melipat dua kakinya setelah selesai sholat maghrib dan subuh, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, Allah catat untuknya dengan masing-masing dari kalimat itu 10 hasanah. Allah hapus 10 kejelekan, Allah tinggikan 10 derajat. Dan untuknya perlindungan dari segala kejelekan, perlindungan dari setan yang terkutuk. Dan tidaklah halal bagi dosa untuk menimpanya kecuali syirik. Dan adalah dia min afdalin nasi amalan, orang yang paling bagus, paling afdal amalnya, kecuali ada seorang yang lebih unggul darinya dengan mengucapkan lebih banyak, lebih utama itu lebih banyak daripada yang dia ucapkan. Maka kalau ini 10 hasanahnya itu per kalimat. 10 hasanahnya per kalimat. Kalau riwayat-riwayat sebelumnya, ya, zahirnya menunjukkan kalau 10 hasanah itu untuk 10 kali iman. Di sini dijelaskan 10 hasanah itu per kalimat. Dan ini sejalan dengan kaidah bahasanya satu amal kebajikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Namun kalau riwayat ini catatan kaki 3 diatkan An-Nasa'i dalam Sunan Kubra dan ditaifkan oleh An-Nasa'i. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan di dubur salatul ghadah. Salat ghadah nama lain dari salat subuh dan salat fajar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu bi yadihil ghair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali sebelum dia melipat kain kakinya. Maka adalah dia pada hari itu termasuk penduduk bumi yang paling afdal amalnya, kecuali orang yang mengucapkan semisal apa yang dia ucapkan atau bahkan lebih banyak daripada apa yang dia ucapkan. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh dibaca lebih dari 100 kali. Ya, zata, kan ada kalimat zata ala maqala. Ya, maka boleh diucapkan lebih dari 100 kali. Catatan kaki. Oh maaf, yang tadi Nasa'i di Kubra dan ditaifkan itu yang setelah selesai salat asar. Untuk catatan kaki 3 yang tadi satu kalimat itu 10 hasanah diatkan oleh Abdul Razak dalam Musnad dan Ahmad. Al-Mundhiri mengatakan diatkan oleh Imam Ahmad, para perawinya perawi kitab sahih selain Syahr ibn Hausham. Dan Abdul Rahman bin Ghanam diperselisihkan apakah sahabat Nabi ataukah bukan. Ini jelas di sini diatkan dari sejumlah sahabat. Untuk kemudian 100 kali, catatan kaki 4 diatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Awsat. Al-Mundhiri mengatakan sanadnya jayyid. Ini berarti hadisnya hadis yang kuat. Maka ini menunjukkan boleh lebih dari 100 kali. Zata ala maqala. Ini lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada 100 kali. Maka ini meluruskan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahasanya zikir yang Nabi tuntunkan itu maksimal angkanya cuma 100 kali. Ada sebagian orang yang membuat kesimpulan demikian dan ini tidak tepat. Karena Nabi memuji yang lebih dari 100 kali. Auzada ala ma qala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bertasbih di tubuh salat subuh 100 tasbih, tahlil 100 tahlil, dan termasuk bacaan tahlil adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini juga disebut dengan sebutan bacaan tahlil. Maka akan diampunilah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Diatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian selanjutnya Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan dan membaca ayat kursi. Yakni yang dimaksudkan membaca setelah zikir ini ayat kursi yang ada di surat Al-Baqarah 255. Sahih dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan bahwasanya ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Mundhir, atadri apakah engkau mengetahui ayat apakah dalam Al-Qur'an ma'aka yang engkau hafal a'zam yang paling agung?" Maka Ubay atau Abu Mundhir mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Nabi tanya lagi, "Wahai Abu Mundhir, apakah engkau tahu ayat apakah dalam Al-Quran ma'aka yang engkau hafal yang paling paling mulia?" Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan mengutip ayat kursi. Dan ini menunjukkan kalau beliau adalah seorang yang berilmu. Karena ini adalah jawaban mendadak. Nabi tuntut, dalam tanda kutip Nabi paksa untuk harus jawab. Kemudian beliau berpikir dan langsung menjawab ketika itu, dan jawabannya jawaban yang benar. Maka ini menunjukkan keutamaan Ubay bin Ka'ab, ya, dan ilmu beliau. Ini bukan jawaban yang dikasih waktu, tenggang waktu 3 hari atau 7 hari, namun jawaban seketika. Maka Nabi menepuk dadaku sambil mengatakan, demi Allah, semoga ilmu itu satu hal yang yahinka, wahai Abu Mungdir, apa yahinka, liyakun al ilmu hani'an laka, semoga ilmu itu satu hal yang menyenangkan bagimu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Hasan bin Ali, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang baca ayat kursi tidur baru sholat al-maktubah fardu, maka dia dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Catatan kaki 3, diriwayatkan Tabarani, Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Al-Hisam yang mengatakan sanadnya hasan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi ditubur setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Sunan Kubra, dinilai sahih oleh Al-Albani. Artinya lam yakun, tidak ada antara dia dengan masuk surga kecuali tinggal kematian saja. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sampai kepadaku dari guru kami Abu Labas Al-Taimiyah, semoga Allah sucikan rohnya, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini, ayat kursi setelah selesai salat fardu di akhir setiap salat. Dikutip dari Zadul Ma'ad. Ada catatan berkenaan dengan kalimat ini yang akan kita sampaikan setelah kita selesaikan bahasan tentang ayat kursi. Fahadil ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini memiliki kedudukan semacam ini karena betapa agungnya madalat alaihi, isi kandungannya. Karena isi kandungannya adalah mengisahkan Allah, mengagungkan Allah, dan sanjungan yang bagus bagi Allah, menyebutkan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah, mengandung nama, sejumlah nama Allah, tepatnya ada 5 nama Allah, dan mengandung sifat-sifat Allah yang jumlahnya lebih dari 20 sifat. Lirabbi tabaraka wa ta'ala. Maka ada 5 nama dan lebih dari 20 sifat. Fa'iyya, maka ayat ini memuat. Fa'iyya qad ishtamalat min dhalika, karena muatannya itu, maka dia memuat sesuatu yang tidak dimuat oleh ayat yang lain di Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran satu ayat yang kandungan sifat dan nama Allah sedemikian banyak melebihi ayat kursi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada dalam Al-Quran satupun ayat yang cuma satu saja yang memuat apa yang dimuat oleh ayat kursi. Hanyalah Allah menyebutkan di awal surat Al-Hadid, di akhir surat Al-Hasyr, beberapa ayat, beberapa nama Allah, namun dalam beberapa ayat, tidak dalam satu ayat. Kalau yang dalam satu ayat terdapat banyak nama dan sifat Allah, itu hanya ada di ayat kursi. Walihada, oleh karena itu, di antara keutamaan ayat ini, siapa yang membaca di malam hari, terus menerus dari Allah ada penjaga, dan setan tidak bisa mendekatinya sampai pagi tiba. Yang dalilnya ada dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah fi siyaqin tawilin, dalam kisah yang panjang, yaitu kisahnya Abu Hurairah bersama setan yang mencuri harta zakat Ramadan atau zakatul fitri. Musannif Ibnu Bas juga mengatakan, maka ayat ini dibaca oleh laki-laki dan perempuan setelah selesai sholat fardu. Terdapat dalam sejumlah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, siapa yang mengucapkan ayat kursi setelah selesai sholat, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Wal hadis fi dzalika, dan hadis tentang ini, lahu turukun katsirah, dan punya banyak jalur, menunjukkan kalau dia sahih dan valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini di ala sihati, disahihkan oleh Syekh Ibnu Baz. Demikian juga disahihkan oleh Al-Albani. Sebagaimana tadi di catatan kaki 4 halaman 244. Maka di sini dikatakan oleh dinilai sahih oleh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Dan ini indikator ya bagi seorang penuntut ilmu pemula bisa jadi indikator kuat sahihnya satu riwayat. Ibnu Baz sama Syekh Al-Albani bisa bareng mensahihkan satu hadis karena beliau sering berselisih tentang status hadis, misalnya hadis tentang doa masuk pasar dinilai kuat oleh Al-Albani, dinilai dhaif oleh Syekh Ibnu Baz. Misalnya tentang hadis berilah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya, dinilai hasan oleh Al-Albani, dinilai dhaif oleh Syekh Ibnu Baz, dan yang lainnya. Maka beliau berdua sering berselisih untuk derajat satu hadis. Maka untuk kasus masalah ayat kursi setelah selesai salat fardu, beliau berdua bareng ini menilainya sahih. Wahadil ayat, dan ayat ini ayat yang agung, bahkan dia adalah ayat yang paling agung dan paling utama dalam Al-Quran. Dianjurkan untuk diucapkan ba'da salam, setelah salam dari sholat fardu dan setelah membaca sejumlah zikir. Dan juga dianjurkan ayat kursi untuk dibaca ketika hendak tidur. Dan ayat kursi diantara sebab Allah menjaga seorang hamba dari setan dan dari segala kejelekan, sebagaimana terdapat hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat kursi adalah sebab masuk surga jika seorang itu mengucapkannya setiap selesai sholat fardu, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Ya, tentang status hadis ini, baca ayat kursi setelah selesai salat fardu, catatan kaki 3. Akhraja bihadha al-lafzi, yang meriwayatkan dengan redaksi yang dikutip oleh Syekh Ibnu Baz, mangkala habata kulli salatin An-Nasai dalam kitabnya Amalul Yaumi wa Lailah, Ibnu Hibban, Dauqutni, Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Tabarani dalam Musnad As-Samiyyin dari Abu Umamah. Ibn Abdul Hadi di kitabnya Al-Muharrar tentang hadis ini mengatakan diatkan Nasa'i dan Rawiyani, Ibn Hibban dan Dauqutni dalam Al-Afrad atau Barani, dan Ibn Jauzi tidaklah benar, tidaklah berpendapat yang benar karena menyebutkan hadis ini dalam bagian dari hadis-hadis palsu. Fa'innau hadisun sahihun, maka diantara yang menilainya sahih adalah Ibnu Abdul Hadi di kitabnya Al-Muharrar. Intah sekian perkataan Ibnu Abdul Hadi. Juga dilakukan oleh pihak kitab Shu'abul Iman dari hadisnya Salsan Ibn Dalhas dan dari hadisnya Ali bin Abi Talib. Dan perlu diketahui bahasanya hadis membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu ditaifkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Maka itu catatan berkenaan dengan tadi di halaman 244 catatan kaki 5. Ini ada kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan balaghani. Balaghani ini berarti beliau tidak mendapatkan keterangan ini secara langsung, pakai perantara. Tidak langsung dengar dari Ibnu Taimiyah. Dan perlu diketahui realitanya di Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menilai dhaif hadis baca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Saya bacakan Saya ingin bacakan di Majmu Fatawa jilid yang ke-22 halaman 508. Wasu'ila dan temnya ditanya tentang baca ayat kursi di tubuh salat secara berjamaah, apakah ini dianjurkan ataukah tidak. Wa makana fa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, dan ucapan makna ucapan Nabi dubur setiap salat. Jawaban Taimiyah, alhamdulillah qadawiya diriwayatkan tentang baca ayat kursi setelah selesai salat hadisun hadis. Lakinnahu dhaifun. Akan tetapi dhaif. Walihat dalam yahwihi, hadisnya ingat diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Sunan Kubra dan dalam kitabnya Amalul Yawmi wa Laila dari sahabat Abu Umamah. Walihat oleh karena itu lam yahwihi ahadun min ahli kutub al-mu'tamadah alaiha. Hadis tentang hal ini tidak diriwayatkan oleh satupun penulis buku-buku hadis yang mu'tamad, yang jadi pegangan, itu kutubus sittah. Hadisnya di luar kutubus sittah. Betul diriwayatkan oleh Nasa'i. Dan diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Amalul Yawmi wa Laila. Ya, yang jadi kutubus sittah adalah Nasa'i dalam Al-Mujtaba atau Sunan, nama lainnya Sunan Sukho. Ini bukan Sunan Kubra. Maka hadis tentang hal ini di luar kutubus sittah. Falyumkin ayat buta, karena beliau niat, maka tidaklah mungkin ayat buta bihukmun syar'i. Syar'i tidak bisa jika dasir untuk menetapkan hukum syar'i. Dan tidaklah Nabi dan para sahabat serta para khalifahnya menjaharkan ayat kursi setelah selesai sholat fardu dengan suara keras membaca ayat kursi ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka tidak ada kemudian beliau meniadakan, mengingat yang ditiadakan jahar. Jahar rame-rame baca ayat kursi atau Al-Fatihah atau yang lain, ini tidak pernah. Kemudian beliau katakan, maka jika imam dan makmum menjaharkan hal itu dan merutinkannya, maka itu bid'atun makruhatun bila ghaibin. Itu bid'ah yang makruh tanpa ragu. Ini kalimat ini menunjukkan dalam pandangan Taimiyah tidak semua bid'ah itu haram. Ada yang namanya, kalau dalam terminologi Taimiyah, ada yang namanya bid'ah makruhah. Contoh bid'ah makruhah kata Taimiyah di sini, baca ayat kursi atau Al-Fatihah atau yang lain jahal terus menerus, itu tidak dinilai bid'ah muharramah, namun bid'ah makruhah. Fa inna dzalika, karena itu sebut adalah mengadakan syiar biman jilati ayuh des akhar, sebagaimana orang yang lain mengada-ada imam dan makmum menjaharkan membaca Al-Fatihah dan iman secara terus menerus atau akhir surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Hadid atau akhir surat Al-Hasyr, atau seperti berkumpulnya imam dan makmum dan iman terus menerus ala salat rakaatain ini untuk salat dua rakaat setelah salat fardu. Maka ba'diyahnya jamaah terus menerus dan semacam itu mimmala raiba, yang semuanya adalah perkara yang tidak diragukan kalau itu minal bid'ah, termasuk bid'ah. Ini kalau jahar. Gimana kalau baca sir? Amma idza qara al-imam, adapun jika imam itu membaca ayat kursi fi nafsihi dengan suara lirih, atau salah satu makmum membacanya dengan suara lirih, fa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Ibnu mengatakan hadisnya dhaif. Namun kalau dibaca sendiri tidak mengapa. Kenapa? Karena ini bagian dari zikir mutlak. Zikir mutlak. Orang boleh baca ayat Quran, baca Al-Quran, itu zikirnya mutlak. Termasuk mutlak adalah keadaan setelah selesai salat fardu. qira'atuha, karena membaca ayat kursi adalah amal soleh. Ditambah perbuatan membaca ayat kursi dengan suara yang lirih tidak mengubah syiar Islam. Kama laukan ala huwirdun, sebagaimana saat ini seorang itu punya amal rutin baca Al-Quran atau doa atau zikir setelah selesai sholat. Ya, maka beliau membedakan antara lirih dengan jahar. Ini beliau bedakan antara lirih dengan jahar. Ya, kalau lirih, ini zikir mutlak yang diletakkan setelah selesai salat fardu, amal soleh secara umum yang diletakkan setelah selesai salat fardu jika itu untuk konsumsi pribadi karena dibaca pelan. Ya, maka cukup dengan dalil umum. Cukup untuk dalil umum. Ya, maka tidak mengapa. Ya, misalnya ada zikir mutlak, selawat misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kan zikir mutlak. Gimana kalau dirutinkan setelah selesai salat fardu? Ya, maka dia wiridkan. Wirid arti amal rutin. Dia kemudian punya wirid setiap kali selesai sholat fardu baca sholawat 10 kali. Ya, pokoknya supaya punya disiplin, punya amal sholat, baca sholawat. Dia rutinkan 10 kali untuk konsumsi pribadi. Dan berdasarkan penjelasan Temia, asalkan itu dengan suara lirih, tidak apa-apa. Nah itu perkataan Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu beliau Ibnu Taimiyah mendhaifkan hadis tentang keutamaan baca Al-Fatihah atau baca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Dan Ibnu Al-Qayyim pun mendapatkan keterangan ini tidak langsung. Dan oleh karena itu besar kemungkinan info yang diterima oleh Ibnu Al-Qayyim adalah info yang tidak valid. Besar kemungkinan informasi yang didapatkan oleh Ibnu Al-Qayyim yang beliau ceritakan di Zadul Ma'ad itu adalah info yang tidak valid. Nah, kemudian poin masalah asadisa, dan dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ba'da kulli sholatin, setiap selesai sholat. Syaikh Ibnu Baz di tempat yang lain mengatakan dianjurkan bagi orang yang sholat setelah membaca bacaan-bacaan tersebut, dia membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awidatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ini dianjurkan dibaca oleh imam, orang yang sholat sendiri dan makmum. Cara bacanya bainahu wa baina nafsihi, dengan suara yang lirih. Baca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas sekali-sekali setelah selesai duhur, asar dan isya. Adapun setelah maghrib dan subuh, maka dibaca 3 kali. Faiqra' hadiswa as-salas, maka 3 surat ini masing-masing dibaca 3 kali. Dalilnya dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat dengan bentuk jamak. Kalau Al-Mu'awwidzat dengan bentuk jamak itu Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas, didubur setiap sholat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan padaku, bacalah Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas didubur setiap sholat. Kemudian Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan dianjurkan mengulang-ulang 3 surat ini sebanyak 3 kali jika setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib, karena terdapat sejumlah hadis tentang hal tersebut dari Nabi SAW. Dan ingat, semua zikir-zikir ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Saya menubas di tempat yang lain mengatakan, adapun setelah maghrib dan subuh, maka dibaca 3 kali. Maka 3 surat ini dibaca sebanyak 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. setelah selesai subuh dan maghrib. Ya, dalilnya dari Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami berangkat di malam yang hujan dan sangat gelap sekali. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasul jadi imam kami. Maka kami mendapatkan beliau, lantas beliau mengatakan, katakanlah. Lantas aku tidak mengucapkan apapun. Nabi katakan, ucapkanlah, katakanlah, dan aku tidak mengatakan apapun. Kemudian Nabi mengatakan, katakanlah. Kemudian aku tanyakan, wahai Rasulullah, apa yang aku katakan? Nabi mengatakan, ucapkanlah Al-Falaq, Surat Al-Ikhlas, dan Mu'awwidzatain ketika pagi dan ketika sore sebanyak 3 kali. Maka amal ini akan melindungimu dari segala sesuatu. Maka kalau redaksi hadisnya cuma pagi dan sore, namun ini diterjemahkan oleh Syekh Ibnu Baz dengan setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Maka ini mengisyaratkan, bisa kita tangkap, ini mengisyaratkan bahasanya zikir masa tumsi menurut Syekh Ibnu Baz dimulai dari maghrib. Maka zikir petang itu habis maghrib. Dan pendapat ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat bahasanya zikir petang itu bukan habis asar namun habis maghrib. Ya, meskipun kita tidak tutup mata, ada ulama yang berpendapat bahasanya zikir petang itu setelah asar, sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib. Ya. Kemudian fasal yang ke-20 tentang sunan ar-rawatib. Langsung kita lihat sarahnya. Di fasalnya ada 7 poin. Yang pertama, perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, disyariatkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sehingga totalnya 12 rakaat. Penjelasannya dari An-Nu'man ibn Salim dari Amr ibn Aus, beliau mengatakan, hadasani An-Basah ibn Abi Sufyan fi maradi, di sakitnya yang beliau meninggal karena sakit tersebut. Beliau sampaikan satu hadis, ya tasaru ilaihi, yang beliau senang dengan hadis ini. Catatan kaki satu, Yasuhubihi senang. Dari kata-kata asuhu, 5 fi, karena isinya dapat kabar gembira, ma'adi ditambah itu amal yang ringan. Amal yang ringan dan menggembirakan. Beliau mengatakan, aku mendengar Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam akan dibangunkan untuknya dengan sebab amal tersebut 1 rumah di surga. Dan yang luar biasa, ya patut untuk menjadi cermin bagi kita untuk berkaca, adalah kalimat setelahnya. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak pertama kali aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya Ummu Habibah Ambasah ibnu Ambasah, Ambasah ibnu Abi Sufyan mengatakan, bukan kalau tadi Ambasah ya, hadasani Ambasah ibnu Abi Sufyan. Maka ini bukan, berarti enggak pas kalau qala ibnu Ambasah, namun Ambasah. Fama taqtuhunna, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya pertama kali dari Ummu Habibah. Kemudian muridnya Ambasah Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Ambasah. Ini, lihat Ambasah, bukan ibni Ambasah. Kemudian muridnya Amr bin Aus adalah An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Demikian semangat mereka dalam beramal soleh. Begitu mendengarnya pertama kali, lantas diamalkan tanpa pernah ditinggalkan. Lain hanya dengan keadaan kita. Ini menunjukkan fadlu salaf ala khalaf. Menunjukkan betapa kelebihan, kemuliaan salaf dibandingkan orang-orang setelahnya. Kemudian dalam ayat yang lain, siapa yang sholat dalam sehari 12 kali sujud, yaitu maksudnya 12 kali rakaat tetawaan sholat sunnah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Dalam ayat yang lain, tidak ada seorang abdul muslim, seorang muslim sholat ikhlas karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat sholat sunnah yang bukan fardu, kecuali Allah bangunkan untuknya rumah di surga, atau kecuali Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, fama barihtu, aku terus menerus mengerjakannya ba'du setelah itu. Amr mengatakan, ma barihtu, aku terus menerus mengerjakannya setelah itu. An-Nu'man juga mengatakan kalimat yang sama. Maka kalau pakai redaksi yang pertama, tidak disyaratkan rutin, namun per hari itu satu rumah. Karena man sholat idnatai asrata rak'atan fi yaumin wa lailatin, tidak disyaratkan rutin. Namun ketika sehari bisa 12 rakaat, maka dia dapat satu rumah. Demikian juga riwayat yang kedua, man sholat fi yaumin thintai asrata sajadatan, yang tidak mensyaratkan rutin. Namun kalau riwayat yang ketiga mensyaratkan rutin, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin, setiap hari, maka pahalanya rumah di surga. Maka ada dua redaksi tentang hal ini, tentang fadilah salat rawatib 12 rakaat. Ada redaksi yang mensyaratkan rutin, dan ada kita jumpai dua redaksi yang tidak mensyaratkan rutin. Kemudian dari Abdullah bin Saqiq, aku bertanya pada Aisyah tentang sholat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Aisyah, beliau sholat di rumahku sebelum itu 4 rakaat, kemudian keluar rumah sholat jadi imam, kemudian masuk ke dalam rumah sholat 2 rakaat. Kemudian beliau sholat jadi binasi, jadi imam untuk sholat maghrib, kemudian masuk ke rumahku sholat 2 rakaat, kemudian jadi imam sholat isya, masuk ke rumahku sholat 2 rakaat. Dan beliau sholat malam sebanyak 19 rakaat, ya 9 rakaat yang itu adalah witir. Wakana yusalli lailan tawilan, dalam banyak malam terkadang Nabi sholat sambil berdiri, dan di banyak malam Nabi sholat sambil duduk. Ini dalil menunjukkan boleh sholat sunnah sambil duduk, meskipun tidak ada masalah. Dan jika Nabi membaca dalam keadaan berdiri, rukuk dan sujudnya dalam posisi berdiri. Ketika Nabi membaca Al-Fatihah dan temannya sambil duduk, rukuk dan sujudnya dalam posisi duduk. Dan jika telah terbit fajar, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum al-ghadah. Al-ghadah nama lain dari sholat subuh. Dan tentu qobliyah subuh itu adalah waktu di mana aku tidak bisa masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Sehingga informasi ini, kata Ibnu Umar, saya dapatkan dari Hafsah. Hafsah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika terbit fajar, terdengar muadzin telah beradzan, maka Nabi salat qobliyah subuh 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat. Adapun maghrib, isya dan sholat Jumat, setelah Jumat maka aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Catatan kaki penting, catatan penting, ma'ah di sini maknanya bukan berjamaah, namun bareng-bareng. Nabi mengerjakan, aku juga mengerjakan. Nabi mengerjakan dan aku juga mengerjakan. Maka maknanya adalah kebersamaan. Artinya sama-sama mengerjakan hal yang sama. Syekh Lubas mengatakan di tempat yang lain, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan disyariatkannya rawatib setelah salat fardu. Yang salat rawatib ini punya banyak faedah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan siapa yang merutinkan 12 rakaat salat sunnah dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya dengan sebab salat tersebut rumah di surga. Maka rawatib ada 12 rakaat. Sebagian ulama berpendapat rawatib 10 rakaat. Namun valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang menunjukkan kalau rawatib 12 rakaat. Ya, karena rawatib sebelum duhurnya 4 rakaat, nanti jadi 12. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Adapun Ibnu Umar, maka valid dari Ibnu Umar mengatakan bahwa rawatib itu 10 rakaat. Kenapa? Karena rawatib sebelum duhurnya cuma 2 rakaat. Akan tetapi keterangan Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma merekam adanya 4 rakaat sebelum duhur. Kaidah mengatakan man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Rawi yang hafal, keterangan tambahan yang tidak dihafal oleh yang lain, maka dia yang lebih didahulukan. Wabidhalika maka istaqarat jelaslah rawatib 12 rakaat. Maka riwayat tentang rawatib itu ada dua versi. Satu versi 12 rakaat, ini versi Ummu Habibah dan Aisyah. Aisyah tadi hadis Abdullah bin Syaqiq. Dan ada versi 10 rakaat, ini versi Ibnu Umar. Ini kesimpulannya yang dikedepankan versi 12 rakaat. Maka jelaslah rawatib itu 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan dalam mengerjakan rawatib ini terdapat banyak faedah yang besar. Merutinkannya adalah diantara sebab masuk surga dan selamat dari neraka, asalkan ma'ah yang tidak meninggalkan melaksanakan sholat fardu dan meninggalkan hal-hal haram yang lain. Dan rawatib itu sholat sunnah tidak wajib. Akan tetapi sebagaimana terdapat dalam hadis, bahwasanya sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib. Dan sebagaimana terdapat dalam hadis, bahwasanya amal sunnah itu sebab Allah mencintai seorang hamba. Faedah yang lain adalah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin sepatutnya al-muhafadha alaiha, merutinkannya dan memperhatikannya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perhatian dengan 12 rakaat ini, di samping sholat duha, di samping tahajud di malam hari dan witir. Maka adalah seorang mukmin perhatian dengan ini semua. Kemudian pendapat saya melepas, akan tetapi jika seorang itu tertinggal qobliyah duhur, maka yang benar qobliyah duhur tidak bisa diqadha' setelah berakhirnya waktunya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tatkala mengqadha' ba'diyah duhur, yang beliau qadha' setelah selesai sholat asar. Maka Ummu Salamah bertanya pada Nabi tentang hal itu. Kalau Ummu Salamah mengatakan, apakah kami mengqadha' 2 rakaat ba'diyah duhur jika tertinggal? Maka Nabi mengatakan tidak. Sehingga qadha' ba'diyah duhur itu khasa'is, hukum khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Itu hukum khusus manakala diqadha' setelah asar. Adapun qobliyah subuh, maka dia diqadha' setelah selesai sholat subuh. Boleh juga diqadha' setelah terbit matahari jika tertinggal, tidak berkesempatan untuk mengerjakan qobliyah subuh. Karena terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan boleh qadha' setelah sholat subuh, demikian juga boleh qadha' setelah terbit matahari dan meningginya matahari alias waktu duha. Maka qobliya subuh itu waktu qadanya ada dua. Boleh langsung setelah subuh. Dan yang mau mengamalkan ini harus lihat sikon. Supaya tidak menimbulkan buruk sangka. Ya tidak harus di masjid. Kalau kira-kira dia malah bikin kegaduhan habis sholat subuh kemudian sholat lagi dua rakaat, nanti bikin kegaduhan imamnya kemudian batin, wah ini dia anggap sholat sama saya enggak sah ini, diulangi dan sebagainya, ya maka dia qadha qobliya subuhnya setelah selesai sholat subuh di rumah. Ya intah sekian perkataan saya Ibnu Baz. Kata penjara, demikianlah pendapat Sayyid Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, yaitu tidak boleh mengqadha rawatib yang terlewatkan kecuali qobliyah subuh. Wal asah, dan pendapat yang paling kuat, bolehnya hal itu jika tertinggal tersebut li udhrin karena udhur. Wallahu a'lam. Dan yang benar yang merupakan khasa'is Nabi itu adalah merutinkan ini salat setelah asar. Jadi Nabi ketinggalan tidak bisa ba'diyah duhur karena ada tamu sampai asar. Dan Nabi qadha setelah selesai asar. Dan Nabi itu punya karakter jika melakukan amal satu amal kemudian beliau rutinkan. Setelah itu habis itu Nabi rutin salat sunnah ya habis asar. Habis itu, habis kejadian itu setiap kali selesai sholat asar Nabi sholat sunnah. Nah itu yang khasa'is Nabi. Adapun qadha'nya tidak khasa'is Nabi. Maka orang yang tidak berkelewatan untuk ba'diyah duhur sampai asar tiba ya bisa diqadha' setelah selesai sholat asar. Nah ini jangan dirutinkan. Ini kalau merutinkannya nah itu kekhususan Nabi. An-Nawawi mengatakan jika seorang itu tertinggal tidak berkesempatan untuk melakukan sholat rawatib, maka dalam masalahnya ada dua pendapat, dua-duanya pendapat Syafi'i. Pendapat yang paling asah dianjurkan untuk qadha. Alasannya dalil umum sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lupa sholat termasuk diantaranya ada sholat rawatib, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Ditambah sejumlah hadis yang lain yang banyak yang sahih tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengqadha sunnah duhur setelah asar ketika beliau disibukkan oleh al-waftu, menemui tamu. Demikian juga Nabi mengqadha qobliyah subuh dalam hadis berkenaan dengan bab ini. Ya, maka hadis tentang qadha rawatib itu hadis khususnya ada dua. Ini qobliyah subuh, qadha qobliyah subuh dan qadha ba'diyah duhur. Ini adapun yang lain kemudian dikiaskan. Maka kesimpulannya salat rawatib bisa diqadha. Pendapat yang kedua mengatakan rawatib tidak dianjurkan untuk diqadha. Adapun salat-salat sunnah yang disyariatkan karena satu sebab tertentu, semisal sholat gerhana atau istisqa atau semacam itu, tidak dituntunkan untuk diqadha jika terlewatkan. Dan ini bila khilafin tanpa khilaf ulama, wallahu a'lam. Kemudian tentang rawatib 12 rakaat itu tidak ada qobliyah asar dan tidak ada ba'diyah asar. An-Nawawi mengatakan untuk asar tidaklah dibahas, tidaklah disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin, yang sanadnya sahih menurut An-Nawawi dari Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sebelum asar. Ya, maka dua rakaat sebelum asar sanadnya dinilai sahih oleh An-Nawawi. Kemudian dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya untuk orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis hasan. Maka berarti sholat sebelum asar itu ada dari perbuatan Nabi dan ada dari sabda Nabi. Demikian juga terdapat 4 rakaat setelah duhur dalam hadis yang sahih. Sahih menurut An-Nawawi dari Ummu Habibah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang merutinkan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan baginya untuk masuk neraka. Dia kena betul dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Makin, sinyal Nabi SAW mengatakan tadi tentang salat asar. Salat asar kemudian ba'diyah maghrib 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Kemudian tentang qabliyah maghrib. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Makil, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah sebelum maghrib. Nabi ulangi sampai 3 kali, di kali yang ketiga Nabi katakan salatlah qabliyah maghrib liman syaa. Bagi siapa yang mau. Ini menunjukkan disyariatkannya qabliyah maghrib. Ditambah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Makil juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan antara adzan dan iqamah terdapat salat sunnah. Maka ini bisa berlaku untuk asar, maghrib, demikian juga isya. Bisa jadi dalil untuk asar, maghrib dan isya. Makanya sejumlah hadis yang sahih tentang salat rawatib yang dikerjakan bersama salat fardu. Ashabuna Syafi'iyah, demikian juga jumhur ulama berpendapat dengan hadis-hadis ini seluruhnya. Maka mereka menganjurkan semua salat-salat sunnah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah lewat. Tidak ada perselisihan tentang satu pun hal di atas di antara Syafi'iyah kecuali untuk 2 rakaat sebelum maghrib. Maka ada 2 wajah, 2 pendapat di kalangan Syafi'iyah. Pendapat yang paling terkenal, qabliyah maghrib 2 rakaat sebelum maghrib tidak dianjurkan. Sedangkan as-sahih indal muhaqqiqin, menurut para ulama pengkaji di kalangan Syafi'iyah, 2 rakaat sebelum maghrib dianjurkan berdasarkan 2 hadis. Yang pertama hadis Ibnu Makil, yang kedua hadis tentang bersegeranya para sahabat ke tiang-tiang untuk mengerjakan sholat setelah selesai adzan maghrib, yang itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka perhatikan kalimat istahabu jami'atin nawafil al-madhkurah di fil hadis sabiqah. Demikian juga kalimat Nawawi, fa'ati jumlah terminal hadis sahih fi sunan aratiba ma'al fara'id. Maka kalau berdasarkan kalimat ini, yang disebut rawatib bukan hanya 12, yang ditambahkan dalam 12 itu tadi sebelum asar, 4 rakaat setelah tambahan 2 rakaat ba'diyah duhur, demikian juga sebelum maghrib. Karena beliau mengatakan fahati jumlah terminal hadis as-sahih fi sunan aratibah. Maka berarti rawatib menurut An-Nawawi ya semuanya dimasukkan kemudian disimpulkan. Nah, sebagian ulama modelnya tidak, rawatibnya cuma 12 saja. Yang lainnya dinamai dengan sholat sunnah mutlak. Atau kalau mau ditengahi rawatib, namun rawatib yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad yang 12. Adapun tambahan-tambahan yang lain ghair mu'akkad. Kalau ashabuna Syafi'iyah dan yang lain mengatakan, dan perbedaan hadis-hadis tentang masalah jumlah rawatib dimaknai dengan kelapangan dalam masalah ini. Bahasanya rawatib itu memiliki akal minimal dan maksimal. Maka pada asalnya sunnah itu telah didapatkan dengan kadar minimal. Akan tapi al-ikhtiar yang afdal mengerjakan yang paling banyak dan yang paling lengkap. Tadi sebelum asar itu ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Ba'diyah duhur ada dua rakaat, ada empat rakaat. Ya, maka ini dimaknai minimal dan maksimal. Wahada, dan perbedaan jumlah rakaat untuk sholat rawatib itu sama dengan perbedaan dalam jumlah rakaat sholat duha. Demikian juga perbedaan dalam jumlah rakaat sholat witir. Maka terdapat di dalamnya bilangan yang sejumlah bilangan, ada bilangan minimal dan maksimal, dan ada yang tengah-tengah di antara keduanya, untuk menunjukkan al-aqal mujizih, minimal yang sudah mujizih, sah untuk mendapatkan asal sunnah. Kemudian kalau bilangan yang lebih banyak, maka itu menunjukkan akmal, yang paling sempurna. Yang tengah-tengah ya menunjukkan awsat, yang tengah-tengah. Wallahu a'lam. Dikutip dari Syaikh Nawawi untuk Sahih Muslim. Syaikh Lubas di tempat yang lain mengatakan, jika tidak memungkinkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan qabliyah subuh sebelum sholat subuh, maka dia punya pilihan, yukhayyar, diberi pilihan antara mengkotoknya setelah selesai sholat subuh atau ditunda sampai meningginya matahari. Kenapa boleh dua-duanya? Karena sunnah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan di atas dua-duanya. Namun mana yang lebih afdal? Akan tapi ditunda sampai dua itu lebih afdal. Ditunda sampai meningginya matahari. Karena ini berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mengerjakan qadha qabliyah subuh setelah selesai sholat subuh, maka itu valid berdasarkan sunnah taqririyah dari Nabi Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal demikian. Jadi untuk qadha qabliyah subuh ada dua pilihan. Langsung setelah selesai sholat subuh berdasarkan sunnah taqririyah. Dikerjakan di waktu duha berdasarkan sunnah fi'li, sunnah kauliyah li amrin Nabi. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan sunnah kauliyah. Sehingga kalau mana yang lebih afdal, jawabannya sunnah kauliyah lebih afdal. Syaikh Ibnu Baz juga mengatakan, dituntunkan bagi seorang muslim untuk sholat sunnah, yaitu dikerjakan dua rakaat salam, baik sholat sunnah malam hari ataupun siang hari, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah malam hari itu dua rakaat salam. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang sahih, ini sahih menurut Syaikh Ibnu Baz. Dalam riwayat yang sahih, salat malam dan salat sunnah malam dan siang hari dua rakaat salam diriwayatkan Imam Ahmad dan Ahlussunnah, kata Syaikh Ibnu Baz, bi isnadin sahih. Tanpa kita tutup mata, ulama berselisih pendapat tentang tambahan wan nahar. Namun yang perlu diingat, ini sahih, sanadnya sahih menurut Syaikh Ibnu Baz. Kemudian Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan 12 rakaat ini inilah yang disebut dengan rawatib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkannya ketika beliau fil hadar, tidak bepergian. Sedangkan ketika bepergian semua rawatib Nabi tinggalkan kecuali qabliyah subuh ditambah witir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan dua salat ini baik ketika di hadaran di rumah ataukah safaran ketika bepergian. Penjelasannya, sholat-sholat ini disebut rawatib li'anna murattabah, karena dia dirutinkan di waktu tertentu, wa'ayyanat, dan tertentu, wabi'adatin mahdudin, dan dengan bilangan yang telah ditentukan, walitartibiyah, dan karena dia letaknya atau diletakkan ma'al faraid bersama sholat fardu. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan yang dituntunkan adalah meninggalkan rawatib ketika safar kecuali qabliyah subuh, demikian juga witir. Karena valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dan yang lain, beliau Ibnu Umar mengatakan Nabi meninggalkan rawatib ketika safar kecuali witir dan qabliyah subuh. Oleh karena itu yang sesuai dengan tuntunan bagi musafir meninggalkan rawatib duhur, rawatib maghrib dan isya, namun dengan tetap mengerjakan qabliyah subuh dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dalam masalah ini. Saya Ibnu juga mengatakan adapun nafilah mutlak, maka itu disyariatkan ketika safar ataupun tidak safar. Demikian juga sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, semacam sholat sunnah setelah wudu, kemudian setelah tawaf, sholat duha, dan tahajud di malam hari. Mengingat sejumlah hadis yang berkenaan tentang hal itu. Demikian juga disyariatkan untuk tahajud di malam hari plus witir ketika safar, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Demikian juga semua sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang memiliki sebab semacam duha, habis wudu, demikian juga gerhana. Wahakata demikian juga dituntunkan bagi musafir untuk mengerjakan sujud tilawah dan tahiyatul masjid jika dia masuk masjid untuk sholat atau untuk tujuan yang lain. Maka dia hendaknya sholat tahiyatul masjid. Indah sekian perkataan Syekh Ibnu Baz. Kembali ke matan. Dan yang afdal, sholat rawatib ini, sholat rawatib dan sholat witir dikerjakan di rumah. Dan jika dikerjakan di masjid tidak mengapa, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Wa nafilaha fiha, dan bahasa mengerjakan sholat sunnah di rumah lebih afdal daripada mengerjakannya di masjid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah dan janganlah kalian jadikan rumah kalian kubur. Artinya janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kubur yang tidak digunakan untuk sholat di dalamnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian telah selesai mengerjakan sholat di masjid, maka adalah dia jadikan untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Karena Allah akan jadikan di rumahnya karena sebab sholat tersebut kebaikan. Catatan kaki 3, diatkanlah muslim. Dalam hadis ini terdapat isyarat diperintahkannya memperbanyak sholat sunnah. Nawawi di sawah beliau untuk saya muslim mengatakan, bab dianjurkannya sholat sunnah di rumah dan boleh di masjid, baik itu sholat rawatib atau bukan rawatib, kecuali siar-siar yang kelihatan. Itulah sholat Ain, jangan dikerjakan di rumah, sholat gerhana, sholat istisqa dan taraweh. Demikian juga sholat sunnah yang tidak bisa dikerjakan di luar masjid, contohnya tahiyatul masjid. Tidak bisa tahiyatul masjid dikerjakan di luar masjid. Demikian juga sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam masjid, yaitu dua rakaat setelah tawaf. Mengingat sabda Nabi SAW, jadikanlah sebagian sholatmu di rumah, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya sholatlah di dalam rumah, janganlah kalian jadikan rumah seperti kubur yang ditinggalkan, yang kosong dari sholat. Dan yang dimaksudkan adalah sholat sunnah di rumah. Artinya jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah. Namun Al-Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan, qila, adik berpendapat bahasanya ini juga untuk sholat fardu. Mengandainya sebagian sholat fardu ada yang dikerjakan di rumah menurut pendapat ini. Sehingga makna hadis, jadikanlah sebagian sholat fardu kalian di rumah, supaya kalian bisa diteladani oleh anggota rumah yang tidak keluar ke masjid, yaitu istri, kemudian budak, orang sakit dan yang lain. Namun jumhur ulama berpendapat hadis itu tentang sholat sunnah. Liikhfaiha, untuk disembunyikannya sholat sunnah. Dan karena hadis yang lain yang mengatakan sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali maktubah. Ya, maka ada dua pendapat tentang ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Ya, ada dua pendapat, pendapat jumhur yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Kemudian kata pensawal, yang benar yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Dan semua hadis-hadis di bab ini menunjukkan demikian. Tidak boleh memaknainya dengan sholat fardu, namun maknanya Nabi memotivasi untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Karena sholat sunnah di rumah itu lebih tersembunyi, lebih terjaga dari riya, terjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala amal. Dan supaya rumah mendapatkan keberkahan karena hal tersebut, turun padanya rahmat dan para malaikat. Jauh meninggalkan rumah itu setan, sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain. Dan ini adalah makna perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain. Fa inna Allah, maka sunnya Allah, karena Allah akan jadikan di rumahnya, karena sebab sholatnya itu khairan, kebaikan. Intah sekian dari Sarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Dan Nawawi mengatakan di tempat yang lain, ketika mengutar hadis Ibn Umar, aku merekam dari Nabi SAW 10 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nawawi, isi hadis ini anjuran sholat sunnah rawatib di rumah, sebagaimana dianjurkan sholat sunnah non rawatib di rumah. Dan ini satu hal tidak diperselisihkan indana menurut Syafi'iyah dan pendapat jumhur. Wasawaan indana, dan sama saja menurut kami dan menurut jumhur ulama, sholat rawatib untuk sholat fardu siang hari ataukah malam hari. Dan sejumlah ulama salaf berpendapat al-ikhtiar yang afdal dalam mengerjakannya seluruhnya dikerjakan di masjid. Sedangkan Malik dan Sufyan Thawri mengatakan kalau itu sholat sunnah siang hari yang rawatib, maka afdalnya di masjid. Kalau rawatib malam hari, maghrib atau isya, maka afdalnya di rumah. Maka berarti ada tiga pendapat, Syafi'iyah dan jumhur, semua sholat sunnah dianjurkan di rumah. Imam Malik merinci, kalau sholat sunnah siang hari di masjid, yang malam hari di rumah. Jamaah minas salaf mengatakan semuanya dianjurkan dikerjakan di masjid. Wa daliluna, dan dalil kami Syafi'iyah adalah sejumlah hadis-hadis yang sahih yang isinya menegaskan kalau Nabi mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh dan jumat di rumahnya, padahal keduanya adalah sholat siang hari. Ditambah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama adalah sholat seorang laki-laki di rumahnya kecuali sholat maktubah. Dan hadis ini bersifat umum ya, dan sahih serta tegas, tidak ada dalil yang lain yang melawannya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk berpaling darinya. Kemudian saya melubas mengatakan di matan, merutinkan sholat rawatib yang 12 rakaat di antara sebab masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam dan itu sholat sunnah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, hadis ini diatkan oleh Muslim dan yang lain dari jalur An-Nu'man bin Salim dari Amr ibn Aus. Beliau mengatakan ada sani Ambasa ibn Abi Sufyan dalam sakitnya yang beliau mati karena sakit tersebut. Beliau mengatakan, aku mendengar Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholat isna asrata rakatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Yang tadi telah kita baca. Kemudian ala masalah al-khamisah, jika seorang itu sholat 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, itu satu hal yang baik. Karena sahih dari Nabi SAW hadis yang mendukung hal itu, yaitu penjelasannya hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan hadis ini digunakan oleh dalil bagi yang berpendapat dianjurkan 4 rakaat sebelum sholat asar dan sepatutnya dirutinkan agar termasuk dalam agar bisa berharap termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alal kaul menurut pendapat yang mengatakan bahasanya rahimullah imro'an adalah kalimat doa, atau supaya termasuk dalam bagian orang-orang yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alal kaul menurut pendapat yang mengatakan kalau itu kalimat berita, sebagaimana dua hal itu disebutkan oleh Al-Iraqi rahimallahu ta'ala. Maka tentang rahimullah imro'an itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini kalimat doa, dan ada yang mengatakan ini kalimat berita. Namun tidaklah empat rakaat sebelum asar ini termasuk sunnah rawatib yang ditekankan, karena tidaklah diriatkan kalau Nabi SAW merutinkannya. Oleh karena itu tidaklah empat rakaat ini tidak disebutkan oleh Ibnu Umar, tidak pula oleh Aisyah. Dan terdapat dalam hadis Ali tentang gambaran sholat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di siang hari. Ali mengatakan empat rakaat sebelum asar dipisah setiap dua rakaatnya dengan ucapan salam kepada para malaikat yang dekat, para nabi dan kaum muslimin yang mengikuti mereka, demikian juga kaum mukmin. Wa ala hadza berdasarkan hadis ini, maka empat rakaat sebelum asar itu terdapat dalam sunnah kauliyah dan terdapat dalam sunnah fi'liyah. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa empat rakaat sebelum asar bagian dari rawatib, sebagaimana nukilan Ibnu Qudamah dari Abdul Khattab Al-Hambali dan nukilan Al-Majid Ibn Taimiyah. Dan Al-Majid Ibn Taimiyah menukil adanya dua wajah, dua pendapat Hanabilah, sebagaimana ditegaskan oleh penulis kitab Al-Muhadzab yaitu As-Sayrazi dari kalangan Syafi'iyah, bahasanya empat rakaat sebelum asar bagian dari rawatib. Dan ini juga dicocoki setuju oleh An-Nawawi. Maka An-Nawawi sebelumnya adalah Syairazi mengatakan bahasanya di antara salat rawatib adalah empat rakaat sebelum asar. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahasanya hadis Ali tadi tidak sahih, dan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan sholat sebelum sholat sunnah sebelum asar. Ibnu Qayyim mengatakan, adapun empat rakaat sebelum asar tidaklah valid, tidaklah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satupun dari perbuatan Nabi, kecuali hadis Asim bin Damrah dari Ali. Kemudian beliau sebutkan yang tadi telah kita sebutkan. Ibnu Qayyim mengatakan, saya mendengar Syekh Husain Taimiyah mengingkari hadis ini dan sangat menolaknya, secara sangat keras menolaknya. Bahkan Taimiyah mengatakan hadis ini palsu. Dan disebutkan dari Abu Ishaq Al-Jauzajani kalau beliau juga mengingkarinya. Dan kemungkinan yang beliau mendekati yang diingkari oleh beliau-beliau disebutkannya empat rakaat sebelum asar. Adapun redaksi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan adanya sholat sunat duhur dan seterusnya, maka itu memiliki penguat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selain keduanya. Ya, maka tentang kemudian qabliyah asar itu nanti ada versi 2 rakaat, ada versi 4 rakaat. Ya, nanti 4 rakaat itu dalilnya apa juga nanti ada ini nanti, namun kita selesaikan dulu. Dan terdapat dalam riwayat Abu Dawud dengan redaksi 2 rakaat sebelum asar, namun Al-Albani memvonis redaksi ini sad karena semua riwayat sepakat kalau cuma 4 rakaat. Wallahu taala a'lam. Namun telah lewat perkataan Nawawi tentang masalah ini, dan saya berubah mengatakan di tempat yang lain disyariatkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakan empat rakaat sebelum asar, ya, dengan mengucapkan salam per dua rakaat, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada seorang yang sholat empat rakaat sebelum asar. Ditambah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam dan siang hari dua rakaat salam, dua rakaat salam. Wallahu waliyut taufiq. Maka tentang qabliyah, qabliyah asar ada versi dua rakaat. Ya, versi dua rakaat ini diperselisihkan. An-Nawawi sebagaimana telah kita baca menilainya sahih. An-Nawawi menilainya sahih. Namun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Kemudian versi 4 rakaat. Versi 4 rakaat. Maka versi 4 rakaat itu berdasarkan sunnah qauliyah dan fi'liyah ataukah qauliyah saja? Qauliyah saja. Maka ini berkenaan dengan masalah, maka ini diperselisihkan terutama untuk sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Apakah Nabi mengerjakannya? Jadi ada perselisihan untuk 4 rakaat sebelum asar, apakah Nabi mengerjakannya ataukah Nabi cuma menganjurkannya dengan kata-kata beliau. Ibnul Qayyim termasuk, demikian juga Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat tidak ada hadis sahih untuk 4 rakaat dari perbuatan Nabi. Maka yang jelas itu adalah dari sabda Nabi, yaitu rahimullah imro'an shalla qabla al-asri arba'an. Cuma rahimullah imro'an juga berkata kalimat doa ataukah kalimat berita. Kemudian selanjutnya dalam bab ini juga disyariatkan 2 rakaat sebelum maghrib dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan salatlah sunnah, kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib. Kerjakan salat sunnah sebelum maghrib. Kemudian di kali yang ketiga, kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib liman syaa, bagi siapa yang mau. Karena Nabi tidak suka manusia menjadikannya sebagai satu hal yang rutin. Namun cuma boleh dikerjakan. Mukhtar ibn Fulful mengatakan, aku bertanya pada Anas bin Malik tentang sholat sunnah setelah asar. Qal, kata Anas bin Malik, Umar memukuli tangan-tangan orang yang sholat sunnah setelah asar. Dan kami dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari sebelum mengerjakan sholat maghrib. Dan kutanyakan, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qabliyah maghrib? Maka kata Anas, Rasul melihat kami mengerjakan qabliyah maghrib, Rasul tidak memerintahkan dan tidak melarang. Kenteng, Umar menghukum orang yang sholat sunnah setelah asar. Ini menguatkan bahasanya sholat sunnah setelah asar itu adalah khasa'is Nabi. Ya, maka hadis ini dalil dianjurkannya salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dan indikator yang membelokkan perintah shollu dari hukum wajib kepada hukum sunnah adalah kalimat liman syaa, bagi siapa yang mau. Oleh karena itu perawi mengatakan karena Nabi tidak suka manusia menjadikannya sebagai kebiasaan. Yang dimaksud dengan sunnah di sini artinya tariqah lazimah, sesuatu yang selalu dikerjakan. Atau sunnah rutibah yang rutin dikerjakan dan tidak disukai meninggalkannya. Dan banyak para sahabat yang mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib sebagaimana diceritakan oleh Anas. Dan 2 rakaat sebelum maghrib itu termasuk dalam keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Nabi katakan 2 kali. Dan yang kali ketiga Nabi katakan bagi siapa yang mau. Yang dimaksud dengan 2 adzan adalah adzan dan iqamah. Karena baik masing-masing dari adzan dan iqamah itu i'lamun, memberitahukan. Karena adzan itu memberitahukan tibanya waktu, sedangkan iqamah memberitahukan kalau sholat telah dimulai dan ad-dukhul fiha, sholat akan dikerjakan. Dan 2 rakaat sebelum maghrib tidak termasuk sholat rawatib, maka tidak dianjurkan untuk dirutinkan supaya tidak sama dengan sholat rawatib. Wallahu a'lam. Kemudian masalah asatisah, dua rakaat sebelum sholat isya juga satu hal yang bagus. Karena terdapat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang menunjukkan hal itu, yaitu hadis Abdullah bin Mughaffal yang baru saja disebutkan. Kemudian Syaikh Mahmud As-Subki mengatakan dianjurkan sholat dua rakaat sebelum sholat isya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah yang Nabi katakan tiga kali, dikali yang tiga Nabi tambahi bagi siapa yang mau dihadkan oleh al-jamaah, yaitu kutubus sittah. Maka keumuman hadis ini menunjukkan dianjurkannya sholat sunnah sebelum isya dan maghrib dan yang lain. Namun ini terkecualikan untuk, namun ini berlaku untuk selain sholat Jumat. Maka valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa Nabi tidaklah sholat sunnah antara adzan Jumat dan iqomah sholat Jumat. Karena antara adzan dan iqomah itu dipenuhi dengan khutbah Jumat, maka tidak mungkin sholat sunnah ketika itu. Kemudian dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas aku sholat maghrib bersama Nabi. Fasholat ilal isya, maka setelah selesai maghrib Nabi sholat sunnah dalam jumlah yang banyak sampai isya. Dan terdapat dalam sebagian riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kisah menginap beliau di rumah bibinya Maimunah. Ibnu Abbas mengatakan, senyap ayahnya Al-Abbas mengutusnya untuk ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Maka aku jumpai Nabi duduk di masjid dan aku tidak berani berkata-kata dengan Nabi. Maka setelah selesai sholat maghrib, Nabi berdiri, lantas sholat, demikian terus-menerus sampai tibanya adzan isya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, disimpulkan dari hadis ini, disyariatkan yang memperbanyak sholat sunnah antara maghrib sampai isya. Maka setelah setelah maghrib, itu ada ba'diyah maghrib. Demikian juga ada dianjurkan untuk tanaful, memperbanyak sholat sunnah sampai isya. Catatan kaki Fathul Bari. Kemudian dan terdapat dari sebagian sahabat dan tabi'in bahasanya mereka mengerjakan memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan para sahabat Nabi berpandangan bahasanya mengerjakan 4 rakaat sebelum isya satu hal bukan. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan di antara yang memperbanyak salat sunnah antara maghrib dan isya di kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr ibn Al-As, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Fi unasin fi nasim nal ansar, di tengah-tengah banyak orang ansar. Sedangkan tabi'in ada Al-Aswad ibn Yazid, Abu Usman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaika, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Munkatir, Abdullah bin Sakhbara, Ali bin Husain, Abu Abdurrahman Al-Hambali, Surah Al-Qadi dan yang lain. Di antara Imam Madhab yang menganjurkan adalah Sufyan Al-Thawri. Sofkani mengatakan setelah membawakan beberapa hadis dan riwayat dalam masalah ini, beliau katakan hadis-hadis ini menunjukkan disyariatkan yang memperbanyak sholat sunnah antara maghrib sampai isya. Ada catatan kaki di halaman 257 yang belum kita baca. Pertama tentang Syekh Mahmud As-Subki, beliau mengatakan di kitabnya Dinil Khalis atau Irsyadul Khalqi ila Dinil Haq, Subki ini adalah di antara ulama dakwah Salafiyah di Mesir. Wahwa dan beliau adalah Syekh Mahmud Muhammad Khattab As-Subki, wafat di tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1352. catatan kaki dua. Ya, maka di antara setiap adzan ada sholat sunnah. Ini menunjukkan dianjurkannya sholat sunnah sebelum isya dan sebelum maghrib, catatan kaki dua. Ini tidak bertentang dengan hadis Buhaidah yang mengatakan antara adzan dan iqamah terdapat sholat sunnah kecuali sholat maghrib. Ada dikecualikan kecuali sholat maghrib. Di sini riwayat Al-Bazzar. Kenapa tidak kita katakan bertentangan dengan keumuman hadis di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah? Karena hadis yang mengatakan ilal maghrib hadis yang dhaif. Ada rawinya namanya Hayyan bin Ubaidillah yang dikatakan kalau hafalannya campur. Al-Hafidh bin Hajar mengatakan ada penerat Hayyan maka itu sad karena dia menyelisih riwayat para huffaz, yaitu murid-murid Abdullah bin Buraidah, menyelisih dalam sanadnya ataupun matannya. Dari Al-Falas beliau annahu kadibun anau kadzaba Hayyan, dan beliau menilai Hayyan adalah seorang pendusta. Kemudian catatan kaki 5 halaman 257. Dua imam Abdul Razak dan Musannafnya dan Ibnu Abi Syaibah dan Musannafnya aqada baban, membuat judul bab yang isinya adalah salat antara maghrib dan isya. Beliau awal beliau bawakan di bab ini sejumlah sahabat dan tabi'in bahwasanya mereka salat memperbanyak salat sunnah antara maghrib sampai isya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kitab ini kita selesaikan di satu pertemuan lagi di ahad depan insyaallah taala. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.